Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Salafi Cilengsi, hafizakumullah jami'a. Kita lanjutkan pada hari ini kajian kita membaca beberapa fa'ilah yang disebutkan sebut Amin rahimahullah di dalam tafsirnya terkait dengan ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Pada hari ini kita membaca ayat yang ke-113 kalau Allah Ta'ala وقالت اليهود ليست النصارى على شيء orang-orang Yahudi berkata kata mereka tidaklah orang-orang Nasrani itu ala syai di atas sesuatu. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ala syai'in min ad-din, tidaklah di atas satu agama. Mereka tidak di atas sesuatu keyakinan agama. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi mengkufuri Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak menganggap syariat Nabi Isa alaihi salam sebagai agama, sehingga menyatakan terjadi nasara ala syai'. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala syai'in, dan orang-orang Nasrani juga berkata tidaklah Yahudi itu di atas sesuatu, yakni sesungguhnya rahimahullah ala syai'in min din, Yahudi tidak di atas satu agama. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang Nasrani kata Ibnu rahimahullah karena mereka menganggap al-haq itu adalah apa yang ada pada mereka. Wahum yatluna al-kitab, berkata Muslimin rahimahullah ta'ala, jumlah wahum yatluna al-kitab ini jumlah haliyah, hum kembali kepada mereka Yahudi wa Nasara, dalam keadaan mereka Yahudi dan Nasara yatsluna kitab, membaca kitab. Kitab di sini kata sebutan rahimahullah adalah isim jenis, sehingga masuk pada kata al-kitab at-taurah, masuk pada kata kitab di sini Injil. Jadi padahal mereka Yahudi membaca Taurat dan Nasrani membaca Injil. Kadzalika, demikianlah juga. Qala alladziina laa ya'lamuun, berkata orang-orang yang tidak berilmu, misla qaulihim, seperti ucapan mereka. orang Yahudi dan Nasara. Siapa yang maksud dengan alladzina ya'lamun? Demikian juga berkata orang-orang yang tidak berilmu. Siapa mereka? Alladzina ya'lamun. Sebagian menyatakan, sebagian ahli tafsir menyatakan mereka adalah kuffar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, yakni di masa jahiliyah. Karena mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa radin. Orang kafir Quraisy menyatakan Nabi Muhammad laisa radin. Sebagian tafsir kata Ibnu Taimiyah menyatakan innahum umamun sabiqatun. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun. Alladziina laa ya'lamuun itu adalah umat-umat terdahulu. Wa qala ba'du fasirin, sebagian tafsir menyatakan innahum tawa'if min al-yahud wa nasara. Jadi maksud adalah mereka kelompok-kelompok dari Yahudi dan Nasara. Berkata Sunan rahimahullah taala kata beliau wal ahsanu an yuqala, dan yang terbaik itu dikatakan innal ayah amah, ayat ini umum, jadi mencakup semuanya. Qala alladziina laa ya'lamuun, masuk padanya orang-orang kafir Quraisy, masuk padanya umat-umat terdahulu yang berbuat demikian, berkata demikian, masuk padanya kelompok-kelompok Yahudi dan Nasara. Kata dika qala alladziina laa ya'lamuun, itu mereka masuk semuanya. Kata beliau ini seperti yang dipilih oleh Mujahid rahimahullah wa ghairuhu. Ini adalah seperti yang dipilih oleh Mujarir At-Tabari dan lainnya. Wal qa'idah, dan kaidah dalam tafsir yang sering beliau ulang-ulang, an-nas min al-kitab wa sunnah. Kalau ada nas dari al-kitab wa sunnah, idza kana yahtamil makna yain, jika memungkinkan maknanya kepada dua makna, wala munafata bainahuma, dan tidak saling menafikan, wala tawajjah ahaduhuma al-akhar, dan yang satu tidak bisa dikuatkan daripada yang lainnya, fa innahu yuhmal ala ma'nayni jami'an, maka lafaz tersebut, nas tersebut dibawa kepada dua makna yang ada. Jika ada satu nas mungkin maknanya ini, mungkin itu, mungkin bermakna A, mungkin bermakna B, dan tidak sering menafikan, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya, maka nas tersebut dibawakan kepada dua-dua makna yang ada. Itu kaidah yang sering beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum di antara mereka di hari kiamat, fi ma kanu yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sebenarnya rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir ayat ini 5 faedah. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala dari ayat ini, annal umamal kafirah yukaffiru ba'duha ba'dan. Bahwasanya umat-umat kafir, mereka itu sebagiannya mengkafirkan yang lain. Fahum ada'un, ba'duhum li ba'din min jihah, wa uliya ba'duhum li ba'din min jihatin ukhra. Mereka itu umat-umat kafir, sebagian mereka adalah musuh sebagian lain dari satu sisi. Namun di sisi yang lain, mereka itu adalah aulia, penolong satu dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Binisbati lana, jika sedang menghadapi kaum muslimin, maka mereka orang-orang kafir itu sebagian mereka wali sebagian yang lain. Islam itu adalah aluun mushtarak, itu adalah musuh bersama. Yahudi memusuhi, Nasrani memusuhi, semua umat kafir memusuhi, sehingga masing mereka saling berwala, bahu-bahu bantu-bantu menghadapi Islam. Tetapi sesama mereka sendiri itu saling bermusuhan. Ya, menjadi aulia itu ketika sedang berhadapan dengan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala dari ayat ini menunjukkan syiddatu kubhi qauli man khalafal haqq wa huwa yanam. Sangat buruknya, sangat jeleknya ucapan seorang yang menyelisih al-haq dalam keadaan dia tahu al-haq tersebut. Dia mengucapkan ucapan yang menyelisih al-haq dalam keadaan dia tahu al-haq yang disisihinya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatsuduna al-kitab. Nasara tahu Yahudi itu tadinu bitaurah, Yahudi tahu bahwa Nasara itu tadinu bil-injil, tetapi mereka masih menyatakan iya lawan itu laisa ala syai, tidak di atas satu agama. Dalam keadaan mereka membaca kitab mereka, Yahudi tahu akan turun Nabi Isa alaihissalam, turun kepadanya itu Injil. Nasrani juga tahu dalam kitab mereka ada umat Yahudi yang punya Taurat, namun mereka mengingkari, menyatakan laisa ala syai. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wahum yasrunal kitab, pada mereka membaca kitab. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa la raiba anna alladhi yunkiru al-haqqa ma'al ilmi bihi a'lamu kubhan min alladhi yunkiru al-haqqa ma'al jahli bihi. Tidak diragukan lagi seorang yang mengingkari al-haq padahal dia mengimuinya, mengetahuinya. Dia mengingkari al-haq, dia mengadakan mengetahuinya, itu lebih jelek dibandingkan yang mengingkari al-haq tetapi dia memang bodoh, tidak mengetahuinya. Bodoh yang jelek, tetapi yang mengingkar dalam keadaan sudah tahu, ini atau mukubahan lebih jelek. Adapun kita kaum muslim meyakini bahwasanya orang-orang Yahudi yang belum mengikuti Nabi Isa alaihissalam, saya ulangi, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya mereka pada mengikuti Isa alaihissalam ya tersalah. Tetapi kemudian syariat Nabi Musa alaihissalam dimasuk dengan sebelumnya Nabi Isa alaihi salam, diutus Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang yang ketika masih ada Nabi Isa alaihi salam, mengikuti Nabi Isa alaihi salam, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, Hawari Isa, mereka di atas kebenaran. Tetapi syariat Nabi Isa alaihi salam itu dimansukh dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a maqalati thumma la yu'minu bi illa wa huwa min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar dakwahku, mendengar dakwah Islam dan tidak beriman kepadaku, maka dia itu adalah penghuni neraka. Karena semuanya dimasukkan dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Law kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu ila tibai." Kalau seandainya saudaraku Musa alaihissalam masih hidup, dia tidak punya kelapangan kecuali harus ikut kepadaku, mengikut saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman turun, diturunkan oleh Allah ke dunia di akhir zaman, juga beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara wilayah ini adalah isbatu yaumil kiamah, menetapkan tentang adanya hari kiamat. Yang keempat, wilayah ini menunjukkan isbatul hukmulillah, menetapkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan hukum di antara mereka di hari kiamat nanti. Nah, dan hukum Allah itu pada semuanya ada tiga. Hukum Allah yang dikasih pada saat aksam itu bagi tiga. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni, dan hukum jazai. Hukum syar'i seperti dalam surat Al-Mumtahanah, dalika dalikum hukmullah yahkumu bainakum. Itulah hukum Allah yang Allah Subhanahu wa taala hukumnya di antara kalian. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum kauni seperti dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 80 tentang ucapan akhi Yusuf, "Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi." Aku akan terus menerus di sini sampai ayahku mengizinkanku. Aw yahkumullahu li wa khairul hakimin. Ini hukum-hukum kauni. Kemudian yang ketiga adalah hukum jazai. Hukum jazai seperti dalam ayat ini. Ya, seperti dalam ayat ini, Allah yahkumu bainahum yaumil qiyamah. Allah akan hukum mereka dalam di hari kiamat nanti. Hukum jazai. Namun Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.